Notif rame bener dari tadi. Oi, ada apaan sih? Penasaran? Jah, pada belum tahu. Trending topic of the day. Udah viral nih. What? Ini kan favorit kita. Yoi, ini mie sedap kari kental spesial resep baru. Nih, cobain. Minya kenyal. Sekarang kuahnya makin kental. Rasa karinya juga makin spesial. Resep baru makin sensasional. Dari rempah pilihan. Super duper kari. Cuma ini yang gue suka. Lepas. Woi, siapa yang selain kita lagi makan? Jadi pada mau nyobain nih. Resep baru. Ya kari gak cobain. Jus beli. Terus makan bareng deh. Mie sedap kari kental spesial resep baru. Kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari Wingsworth.